ora sane badan tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis ana tenan citra dadi tekane kowe ngabusi nganti dening suwene aku nganteni nangis batinku ngerantes surepku telas kebesan netes alun sepatenku ngerantes surepku telas kebasan netes alun papo. Matur nuwun, terima kasih. Sukses buat sampean semuanya, terima kasih. Matur nuwun. Buka aja, buka lapak.